Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan ingkang kita pendek saking kitab Tauhid. Kita tasih dalam pembicaraan bab ingkang nomor kali, yaitu fadlut tauhid wa ma yukaffiru anidzunub. Keutamaan tauhid dan perkara yang bisa menghapuskan dari dosa. Sekalian, kita telah melalui beberapa dalil yang dibawakan oleh beliau. Yang pertama, engkang sepindah dalil bahwa tauhid itu akan memberikan rasa aman dan menjadikan hidup itu benar-benar lurus. Kenapa tauhid akan memberikan rasa aman dan nyaman? Karena secara pribadi manusia itu kehidupannya hanya ada di antara mendapatkan apa yang dia senangi dan bertemu dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, yang hatinya totalitas bersandar kepada Allah, seorang mukmin akan bisa merubah sesuatu yang ibaratnya bernilai sampah menjadi emas berlian yang super mahal. Kalau orang mendapatkan kenikmatan dan senang, itu biasa. Tetapi kalau dia mendapatkan musibah dan dia bisa bersyukur dengan musibah itu, ini yang sangat luar biasa. Dan bisa mensyukuri musibah yang menimpa dia itu, Bapak sekalian, tidak akan pernah terjadi kecuali pada orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam menghadapi musibah, tingkatan manusia itu, satu, dia tidak bisa terima musibah yang datang sehingga dadanya sesek, dia protes, marah-marah, pengen melampiaskan baik dengan ucapan atau perbuatan. Ini tingkatan orang yang mereka tidak punya iman, atau orang yang mereka imannya sangat tipis sehingga selalu jebol ketika kedatangan musibah yang tidak menyenangkan itu. Yang kedua, bisa bersabar sehingga walaupun dia merasakan pahitnya musibah, tapi dia bisa menahan diri dari melampiaskan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, dia bisa ridho terhadap musibah yang datang karena dia tahu persis bahwa yang menimpakan musibah itu adalah Allah Rabb-nya yang Maha Sayang, yang pasti akan, yang setiap perbuatannya mengandung hikmah, maka dia bisa legowo, hatinya berlapang dada. Yang ketiga, Yang keempat, tingkatan orang yang bisa ridho, orang yang bersyukur dengan musibah itu. Yang dilihat bukan lagi zatnya musibah, tapi yang dilihat itu adalah pahala di balik musibah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ibaratnya seperti orang kehilangan uang 1 juta kemudian mendapatkan 100 juta. Yang dilihat bukan sejutanya yang hilang itu lagi, yang dilihat adalah 100 jutanya yang dia terima, sehingga justru bisa bersyukur dengan musibah yang menimpa dia. Ini hanya didapatkan pada orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana hatinya tidak bisa tenang, nyaman, tentram kalau dia seperti itu kehidupannya. Beda dengan orang mereka tidak mengenal Allah Ta'ala, dia tidak bisa menaikkan kemana ketika tanpa musibah. Tidak ada jalan keluar untuk dia bisa ngeloskan, yaitu curhatan tentang dirinya, curhat pada orang yang lemah, sama-sama lemah, ya gak ada gunanya. Curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian dia akan ada solusi yang paling mendasar. Kemudian adapun dampak di masyarakat, tauhid itu akan memberikan rasa aman. Kenapa? Karena orang yang bertauhid itu amanah, sehingga akan menimbulkan kepercayaan dalam di tengah-tengah kehidupan, dan amanah itu akan menimbulkan rasa aman. Orang tidak aman itu kalau kita tidak percaya kepada orang yang kita amanahi, sehingga adanya kekhawatiran, kegelisahan, ini rasa bayang-bayang tidak amanah. Tapi kalau amanah, ayem. Kita nyerahkan sesuatu dengan orang yang amanah, ayem, sehingga betul-betul loss, tidak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran dalam ini penyerahan amanah. Ini kalau kita bermuamalah dengan orang yang amanah. Lah, tauhid itu akan membentuk karakter amanah, sehingga Bapak sekalian, tauhid akan memberikan rasa aman di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pemimpin aman dengan rakyatnya, rakyat aman dengan pemimpinnya, istri aman dengan suaminya, suami aman dengan istrinya. Tapi kalau nggak ada amanah, suami pergi khawatir, jangan-jangan istrinya serong, ditinggal pergi. Istrinya pun juga khawatir, jangan-jangan suami saya keluar rumah serong. Sehingga adanya kekhawatiran-kekhawatiran karena memang tidak amanah. Nah, ini apabila kehidupan di masyarakat tidak amanah. Rakyat bawaannya curiga terus sama pemimpinnya, karena sudah terbentuk di kepalanya itu pemimpin itu pembohong, tidak amanah, culas, penipu. Demikian pula pemimpin kepada rakyatnya nggak merasa aman. Rakyat ini ada curiga saja, kemudian hanya membuat emosi saja, sehingga bawaannya pengen numpes saja. Ini adalah yang ada di tengah masyarakat, sehingga sama-sama menjadi panas antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada rasa nyaman, tidak ada rasa aman. Demikian juga tauhid membimbing kepada hidup yang lurus. Hidup yang lurus yaitu benar-benar dia orang yang mendapatkan hidayah petunjuk. Karena tauhid itu artinya dia berjalan hanya menuju Allah Ta'ala, dan Allah tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukan kebaikan agar kalian menjadi orang yang beruntung. Sehingga semakin sempurna tauhid orang, semakin sempurna kebaikan yang akan dia wujudkan. Semakin tipis tauhid seorang, semakin tipis kebaikan yang diwujudkannya. Sehingga tauhid akan menjadikan hidup itu betul-betul, kata orang Jawa ya, dalan. Yaitu betul-betul hidupnya itu dia maton. Tidak waton, tapi maton. Waton urip itu pokoknya waton urip, gelinding gitu aja, benar gak benar pokoknya penting urip. Tapi kalau urip yang maton itu pikirannya itu urip kudu benar. Ini adalah urip yang maton. Lah tauhid itu memberikan bekal urip itu supaya maton, sehingga betul-betul terbimbing di atas hidayah yang lurus. Yang kedua, bapak sekalian, kita telah dibawakan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lima keyakinan yang memastikan seorang dia masuk jannah. Dan lima keyakinan itu yang paling pokok pertamanya adalah yaitu at-tauhid, syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah. Yang paling pokoknya ini akan mengantarkan orang itu masuk ke dalam jannah. Syarat mutlak untuk dia masuk dalam jannah. Sekarang kita masuk pada hadis yang ketiga. Silakan baca. Monggo ganggu di mouse. Ya, terus kalian hadis itu hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga redaksinya adalah qala Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala ini berfirman. Itu dialog antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa, berkata Musa, Rabbi, ya Rob, alimni syai'an afkuruka wada'uka bi. Ya Rob, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku jadikan untuk berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qala, Allah katakan, Qul ya Musa, la ilaha illallah. Ucapkan oleh anda ya Musa, la ilaha illallah. Kata Musa, Rabbi, Qullu ibadika yaquluna hada. Ya Rab, seluruh hambamu mengucapkan kalimat itu. Ibaratnya kalimat pasaran, sudah umum, banyak orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Lalu Allah SWT mengajarkan bagi kalian tentang kualitas kalimat tersebut. Allah katakan, ya Musa, lau annas samawati saba'a wa man fihinna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin. Wahai Musa, seandainya langit yang tujuh dengan semua penduduknya selainku, dan bumi yang tujuh dan tentu dengan semua penduduknya, itu diletakkan di satu daun timbangan, wa la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang lainnya, malak bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sekalian, kalimat la ilaha illallah yang seperti pernah kita sampaikan, kalimat ini adalah kalimat penentu yang menentukan seorang dia itu menjadi ahlul jannah atau ahlul nar, muslim atau kafir, dia diperangi atau tidak. Ini penentunya daripada kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini kalimat yang paling berbobot, termasuk diantara satu diantaranya adalah afdhalu dzikri. Dzikir yang paling utama adalah dengan dzikir tauhid, la ilaha illallah. Atau yang Nabi ajarkan secara komplit juga diantaranya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, laul mulku wa laul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu hari Nabi targetkan supaya bisa mengucapkan kalimat ini 100 kali. maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar terhadap ucapan kalimat tauhid tersebut. Terus kalian, afdalu dzikri, dzikir yang paling utama dari sisi lafadznya dan dari sisi yaitu isi kandungan yang ada di dalam kalimat dzikir tersebut. Karena kalimat ini adalah kalimat tauhid, dzikir untuk mengingatkan manusia tentang kewajiban bertauhid kepada Allah dan mengingatkan manusia tentang keagungan Allah yang dengannya kemudian Allah berhak untuk disembah. Sehingga ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Bapak sekalian, yang terbayang pertama yang bahasanya Allah adalah zat yang berhak disembah, itu mengingatkan semua keagungan Allah Ta'ala. Karena tidak layak disembah kecuali yang memiliki sifat rububiyah dan yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Kalau dia bukan yang mencipta, bukan yang menghidupkan, bukan yang memelihara, bukan yang memberikan rezeki, bukan yang mengatur segala-galanya, bukan yang memiliki, maka dia tidak berhak disembah dan bukan sesembahan. Dan kalau disembah namanya sesembahan yang palsu. Hanya Allah yang berhak disembah karena Allah yang memiliki rububiyah dan Allah yang memiliki kesempurnaan sifat. Dan ini Allah jadikan sebagai afdalu dzikri. Dan termasuk sekalian mengingatkan kepada setiap kita juga bahwa zikir itu harus komplit, menyebut nama Allah itu enggak boleh yaitu ismullah ini yang mufrad, nama Allah yang mufrad, hanya menyebut nama Allah saja zikir Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah enggak boleh. Mboten asal kita lengkap. Mboten enten pelajaran zikir niku namo menyebut nama Allah wonten niku. Allah Allah Allah Allah Allah Allah terus Allah sampai kemudian sakanyangnya. Harus komplit. Allahu Akbar atau subhanallah atau alhamdulillah atau la ilaha illallah atau la haula wala quwata illa billah atau astagfirullah. Lah nek namung Allah Allah Allah Allah niku maksudnya napa? Maksudnya napa? Mamanipun Mbah Wiro Mbah Wiro Mbah Wiro Mbah Wiro mesti napa niku? Mbah Wiro Mbah Wiro niku ajeng melecehkan Mbah Wiro napa mengagungkan Mbah Wiro niku mboten jelas maksudipun. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan zikir model ingkang kados ngeten iki. Tiang sufi niku cara beragamanya juga bertingkat-tingkat, tingkatan paling bawah tingkat syariat. Tingkat syariat niku tesih salat, nek poso Ramadan niku tesih poso, gitu sih berhaji niku tingkatane syariat. Tingkatan paling bawah, tingkatan paling rendah. Minggah malih mangke tingkatan makrifat sampai tinggali tingkatan hakikat. Nek sampun tingkatanipun inggil ngoten niku pun dados Gusti Allah. Allah ya saya ya Allah, Allah sudah menyatu dengan dirinya sehingga manil mukallaf, siapa yang terbebani alias sudah tidak lagi terbebani dengan syariat. Mila dalam keyakinan-keyakinan sufi itu orang kalau sudah dianggap wali itu enggak boleh dibaca dengan kacamata syariat. Walaupun dia itu nenggak itu ciu glogok glogok glogok gelasnya cetok ciu niku mboten angsal dikritik dinilai dengan kacamata syariat. Dia punya makom tersendiri. Sanajan mboten salat tidak boleh dia langsung dihukumi orang yang tidak salat. Dia punya makom sendiri. Niki kesesatan dalam akidah tarekat sufiah. Gurunya itu ngungkuli Nabi. Gurunya itu menjadi penentu dia surga dan nerakanya. Orang sufi di hadapan gurunya dia tidak seperti mayit di hadapan orang yang memandikan. Monat manotok tidak boleh ada, yaitu penilaian kepada sang guru, dan tidak ada istilah guru salah. Sekalian ini sangat berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Bagaimana mensikapi manusia? Manusia itu siapapun orangnya disetandarkan dengan Quran dan Sunnah. Kalau dia menyelisihi, maka dia posisinya salah dan tidak boleh kita ikuti. Mengikuti orang yang jelas-jelas salah, mengikuti tiang ingkang cetho-cetho salah, cetho-cetho menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, maka itu namini pun dados nyembah. Nyembah tiang kolowau. Niki seperti kasusnya orang Yahudi Bani Israel yang dikatakan Allah nyembah para ulama-nya, para pendeta, pada para ahbar dan rohban, pendeta dan rohban dan ahli ibadahnya, dalam bentuk yang ulama-nya, pendetanya, tokohnya, kalau sekarang ya kiainya, itu cetho-cetho menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kemudian yaitu dia, yaitu ikuti tanpa ada koreksi sama sekali. Ini kan adalah nyembah sekalian, sehingga betul-betul ini kelurusan hidup itu hanya berpanduan kepada kitab dan sunnah. Zikir ini ku kata komplit. Allah Akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Mboten angsal disingkat-singkat atau dengan ismullah, ini mufrad, nama Allah yang tunggal. Teng sufi onten dikiripun dikir bertingkat-tingkat. Dikir syariat la ilaha illallah. Mengki menggamali yani illallah, illallah, illallah. Mengki menggamali Allah, Allah, Allah, Allah. Mengki menggamali hu, hu, hu. Niki dikir sesat. Ingkang boten dipun ajaraken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, nek kita ningali ini pernak-pernik umat Islam, betul-betul kesesatan itu sampai yang sesesat-sesatnya itu orang enggak merasa. Sampai sudah Islam berubah itu juga tidak merasa kalau dia ya ini bukan Islam lagi. Islam bersinkretisme dengan agama syirik. Sampai akhirnya mboten sholat, mboten poso, posonya diwakili, sholatnya diwakili, sholatnya seminggu pisang, utai malah sebulan pisang. Ini pun kita tetap ngaku Islam. Kita tetap ngaku Islam. Sehingga kesesatan itu tanpa batas. Dan ini hasil penyesatan syaitan dari makhluk yang pertama kali bertauhid. Ibnu Qayyim menerangkan, syaitan iblis menyesatkan manusia sampai kesesatan yang bertingkat-tingkat, dari yang paling sangat jauh sampai yang masih dekat. Dados ateis itu adalah hasil penyesatan iblis. Tapi mereka juga merasa tidak salah dengan ateismenya itu. Ada yang kemudian musyrik dengan menyembah, yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah ini jin, menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah macam-macam. Ini semuanya adalah hasil penyesatan iblis. Yang kalau kemudian orang yang sesat lagi mengadakan gerakan kerukunan segala macam keyakinan. Enggak usah saling mempermasalahkan berkaitan masalah keyakinan. Es pokoknya diulek-ulek dari satu, tunggal, gotong, royong, toto, tentrem, rukun, uribi pun, enggak usah saling permasalahkan keyakinan. Oh, niki bukan model ajaran Islam. Islam, Muslim, dia adalah orang punya prinsip kalimat La ilaha illallah. Dan mendakwahkan kalimat ini untuk mengembalikan manusia kepada hakikat aslinya, sebab jati diri manusia itu adalah ketika mereka mentauhidkan Allah, sehingga kembali dari penyesatan syaitan kepada kelurusan jalan. Kata Musa, ya Allah, ajarkan kepadaku kalimat, yaitu sesuatu yang bisa dijadikan untuk berzikir dan beribadah kepadamu. Allah ajarkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, ini kalimat semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Musa ingin dan istimewa. Mas kalian. Lalu Allah terangkan tentang kualitas atau bobot kalimat la ilaha illallah. Dan ini termasuk mas kalian, ketika kita beramal, kita beramal, di antara prinsip beramal itu yaitu memilih amalan-amalan yang lebih berbobot. Memilih amalan-amalan yang lebih berbobot. Amalan itu tingkatnya, nilai bobotnya berbeda-beda. Seorang muslim, di antara manajemen amal yang diajarkannya tentunya adalah prioritas. Memprioritaskan dulu amal yang paling menentukan, yang paling berbobot. Dan amal yang paling berbobot adalah at-tauhidu. At-tauhidu. Yang lalu Allah terangkan, seandainya langit dan langit, seandainya langit yang tujuh dengan semua penduduknya, bumi yang tujuh dengan semua penduduknya, itu diletakkan di satu daun timbangan, dan itu tentu bobotnya tidak terhitung lagi. Kalimat la ilaha illallah adalah bob masih lebih berat, sehingga lebih berat jomplang langitnya yang tujuh, bumi yang tujuh itu jomplang enteng, lebih berat daun timbangan yang ada kalimat la ilaha illallahnya. Oleh karena itu sekalian, menukar kalimat tauhid la ilaha illallah ini dengan jabatan, dengan uang, dengan harta, dengan dunia, dengan kesenangan duniawi, ini termasuk menukar sesuatu dengan samanang qalila, harga yang super murah. Harga yang super murah. Oleh karena itulah, yang ngapunten, kisah-kisah yang telah kita sampaikan, kisah para sahabat, yang bagaimana mereka disiksa, dipolo, diajar, sampai bentuknya enggak genah, ada yang diajar sampai mati, diajar sampai semaput, ada yang diajar, yaitu luka-luka berat, semuanya mereka bertahan, lebih mempertahankan keyakinan kalimat la ilaha illallah, karena tidak akan pernah ada bandingnya kalimat ini dengan apa yang ditawarkan manusia. Terus kalian, ini adalah kalimat yang sangat agung, kalimat la ilaha illallah, sehingga mesti kita demikian juga memiliki prioritas dalam kehidupan kita. Kalimat ini ada menjadi jiwa dalam kehidupan seorang mukmin. Yang terakhir, monggo hadis yang terakhir. Oke. Sekalian hadis ini lengkapnya ini, ya ibnu Adam wa an Adam mada'utani wa rajautani ghafartu lak wala ubali mafika. Wa an Adam, selama Anda itu terus mau berdoa kepadaku dan terus berharap kepadaku, merengek-rengek kepada Allah, inilah hakikat penghambaan. Sekalian, hakikat penghambaan itu adalah bersimpuh total, menghinakan sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berharap secara mutlak kepada Allah. Kalau ini terus mewarnai kehidupan seorang hamba, menunjukkan biasa dan persis dia adalah orang yang fakir ilallah, sangat mutlak membutuhkan Allah taala, maka ini akan mendatangkan ampunan Allah Ta'ala. Ada orang berbuat maksiat, kemudian di kedua kelopak matanya itu betul-betul dia merasa hina, sehina-hinanya dia sehingga betul-betul menyesali perbuatan maksiatnya dan merasa tidak berharga dan sangat berat kepada Allah Ta'ala. Dengan itu Allah ampunkan dosanya. Maka dikatakan oleh Allah, selama Anda berdoa kepada Allah, berharap betul-betul kepada Allah, Anda betul-betul merasa fakir kepada Allah, sehingga mutlak hatinya menggantungkan kepada Allah, dan itulah hakikat tauhid, hakikat penghambaan, akan aku ampunkan kalian, dan aku tidak peduli dengan dosa yang Anda miliki. Yang kedua, ya Ibnu Adam, lau balaghat dzunubuka anamas sama thumma astaghfartani la ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosa Anda itu sampai sundul langit, saking banyaknya, saking besarnya, sehingga dia banyak dosa yang dia lakukan, diibaratkan sampai memenuhi langit, sampai nyundul langit, kemudian Anda meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampunkan. Ini adalah kedermawanan Allah Ta'ala yang menyediakan ampunan untuk siapapun yang durhaka kepada Allah tanpa melihat dosanya itu apa. Yang penting dia mau minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bahkan Allah menawarkan, mengajak dan menyeru hamba-hamba yang mereka terjebak dalam syirik, dalam kufur, dalam nifak, dalam maksiat, semuanya disuruh Allah untuk betul-betul mereka kembali kepada Allah, dan Allah akan ampunkan. Allah akan ampunkan orang yang mengucapkan kalimat yang membuat hampir bumi itu terbelah, hampir langit itu runtuh, hampir gunung itu jugruk, yaitu ucapan mereka Allah punya anak. Seandainya mereka kemudian minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Orang yang tadinya membunuh, membantai wali-wali Allah, ashabul uhdud, seandainya habis membantai wali Allah itu mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampunkan. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Orang-orang yang mereka habis membantai wali-wali Allah, ashabul uhdud, lalu mereka tidak bertobat, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, seandainya mereka itu habis membantai wali Allah itu lalu bertobat kepada Allah, pasti akan Allah ampunkan. Orang munafik yang Allah vonis dengan innal munafiqina fi dzarqil ashal minan nar, orang munafik itu dikeraknya api neraka, tapi kata Allah, illa man taba wa aslaha, kecuali mereka yang bertobat dan kemudian melakukan perbaikan. Seandainya orang yang tadinya munafik ini kemudian dia bertobat, pasti akan Allah ampunkan. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan pernah Anda putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya Ibn Adam, lau balaghat dzunubuka anamas sama, seandainya dosa Anda itu sampai nyundul langit, maka lalu ku Anda beristighfar minta ampun kepadaku, pasti akan aku ampunkan. Yang ketiga, ini yang kita jadi yang dibahas di sini, ya Ibn Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya Anda datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, dosa yang banyak, tapi Anda datang kepadaku tanpa menyekutukanku sama sekali, la ataituka biqurabil maghfirah, aku akan datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Sekalian, kalau kita betul-betul mengharapkan ampunan Allah, dan kalau kita betul-betul merasa kita ini punya dosa yang banyak dan ingin diampunkan Allah Ta'ala, bayangkan di saat sudah ancaman-ancaman azab itu semuanya sudah terdaftar, kita terhadap pelanggaran-pelanggaran kita salah begini, ancamannya begini, umpamanya kesalahan Anda begini, pasal sekian penjaranya 2 tahun, dikumpulkan sampai 1000 tahun karena kesalahannya saking banyaknya. Tahu-tahu setelah ditunjukkan semua kesalahannya itu, lalu Allah katakan, diumumkan, kamu diampunkan. Leganya luar biasa. Pengampun yang paling dahsyat itu adalah tauhid. Sehingga kalau kita betul-betul mengharapkan ampunan, maka yang pertama kali mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah hak Allah, yaitu untuk ditauhidkan. Makatan, Mas kalian, dengan demikian pun rampung pembahasan bab nomor kali kanti singkat. Insyaallah kita mungkin melebut bab yang kan nomor 3, yaitu bab barang siapa mantahkik mewujudkan tauhid dengan sempurna akan mengantarkan dia takhalal jannah bighairi hisabin wala adabin, tanpa hisab, tanpa adab. Maka ten ini manfaat kita cakapi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.